بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih dalam bab-bab al-buyu', yakni hal-hal yang terkait dengan jual beli atau sewa menyewa atau hal-hal yang terkait dengan muamalah. Terkhusus pada malam hari ini, insyaallah kita akan membaca suatu bab berjudul bab fi jawazi qira'il ardi bi syai'il ma'lum wan nahyu an aw an nahyi an syurutil fasidah, bab tentang bolehnya menyewakan tanah bi syai'il ma'lum dengan sesuatu yang diketahui nilainya, dan larangan dari persyaratan-persyaratan yang batil atau yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Bab ini sesungguhnya masih ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya. Barangkali kita ingat pada pertemuan yang lalu, kita membahas yang diistilahkan dengan muzara'ah atau musaqah, yaitu pengelolaan tanah, ya, antara orang yang punya tanah dengan orang yang mengelolanya, ya, apakah pengelola yang mengelola tersebut juga yang membeli bibit-bibitnya, atau yang punya tanah dialah pula yang membeli bibitnya. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa pada dasarnya itu sesuatu yang dibolehkan, kemudian nanti ya hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan secara pembagian persentase. Yeah. Nah, ini sesungguhnya masuk di dalam bab syarikah. Masuk di dalam bab syarikah. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan baca hadis yang mirip dengan bab sebelumnya dan memperjelas beberapa hal yang terkait dengannya. Hadis yang ke-282 menurut cetakan ini yang dengan syarahnya Taisirul Alam. Diriwayatkan an Rafi' bin Khadij, dari sahabat Rafi' bin Khadij, qala, beliau mengatakan, kunna aktsara al-ansari haqlan, kami dulu adalah orang Ansor yang paling banyak kebunnya. Wa kunna nakril ardha, dan kami dulu menyewakan tanah kami. Ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi, dengan persyaratan atau perjanjian bahwa untuk kami yang ini, yakni hasil dari tanah yang ini, wa lahum hadhihi, dan untuk mereka, yakni pekerjanya dari tanah yang ini. Warubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi, dan bisa jadi nantinya ya ternyata yang ini mengeluarkan hasil, yang itu tidak mengeluarkan hasil. Fanahana an dzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari cara tersebut. Fa ammal warik falam yanhana, adapun dengan imbalan al-wariq, yaitu perak ya atau dirham, falam yanhana, maka Nabi tidak melarang kami dari perbuatan tersebut. Ya, ini hadis yang ke-282. Kita sambung sekalian dengan hadis berikutnya, 283. Wali Muslimin an Hamzalah ibni Qais, dan dalam riwayat Muslim dari sahabat Hamzalah bin Qais qal, beliau mengatakan, sa'altu Rafi'a ibn Khadij, aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij, an kira'il ardi bidzab, tentang menyewakan tanah ya, kebun misalnya, bidzahabi, dengan bayaran adzhab, emas, walwarik, dan perak. Faqala, maka beliau menjawab, la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya, tidak ada masalah, boleh yakni. Innama kana an-nasu yu'jaruna 'ala 'ahdin nabi yu'ajirun. Innama kana an-nasu yu'ajiruna 'ala 'ahdin nabi, hanyalah dulu itu orang-orang menyewakan ya tanah mereka di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum dilarang ya. Bima 'alal madiyanat wa akbali al-jadawil. Ya, dengan imbalan ya bima 'alal madiyanat, jadi wa akbalul jadawil, artinya upahnya atau imbalannya itu hasil tanaman yang di dekat sungai-sungai itu. Ya. Wa asya' minaz zara', dan beberapa hasil tanaman. Fayahliku hadza wa yaslamu hadza. Kemudian yang ini ternyata hancur hasil panenannya. Wa yaslam hadza, dan yang ini selamat hasil panenannya. Ya. Kemudian walam yakun linnas kira'un illa hadza. Dulu orang-orang enggak ada penyewaan tanah kecuali dengan model seperti ini. Falidzalika zajara anhu. Oleh karena itu Nabi memperingatkan dengan keras, melarang dengan keras perbuatan tersebut. Fa amma syai'un ma'lum, adapun dengan bayaran yang jelas diketahui, madhmunun, terjamin, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Ya. Nah, di sini pada dua hadis ini ya, yang sumbernya sama-sama dari sahabat Rafi' bin Khadij. Ya. menceritakan tentang salah satu salah satu transaksi penyewaan tanah ya. Ini juga mirip dengan yang kemarin yaitu syarikah. Syarikah dalam arti sebagian punya modal tanah atau biji-bijian untuk ditanam, yang lain mengerjakan. Ya. Yang sekarang disebutkan pada hadis ini juga ya semacam itu ya, mirip, hanya saja di sini diceritakan oleh Rafi' bin Khadij bahwa dulu di zaman Nabi atau juga sebelumnya, ya. Artinya di zaman Nabi masih ada dan telah berjalan dari sebelum-sebelumnya. Yaitu caranya seperti yang disebutkan itu. Bahwa ya orang yang punya tanah ya menyepakati dengan orang yang mengelola. Nanti perjanjiannya dengan cara seperti dalam hadis ini. Kamu nanti dapat yang sini. Ya, nanti saya dapat yang sini. Sudah, silakan kelola. Nanti upahmu dari hasil yang situ. Ya. Nah, kenyataannya apa yang terjadi? Yang namanya hasil panen enggak tahu, itu kan masa depan, ya kan? Mungkin bisa panen, mungkin tidak. Dan ternyata terkadang terjadinya seperti itu. Yang sudah ditunjuk sini muncul hasil panennya, yang situ nggak muncul. Nah, ini jelas akan memberikan kerugian ya pada salah satu pihak. Mungkin saja yang untung pengelola karena yang ditunjuk sebagai bagiannya yang menjadi upah dia berhasil panen, atau juga sebaliknya justru bagian dia yang hancur. Akhirnya sudah kerja, nggak dapat apa-apa. Nah, inilah yang oleh beliau dikatakan fanahana an dzalik. Nabi melarang kami dari perbuatan itu. Nah, dulu juga diceritakan oleh Rafi' bin Khadij bahwa annas yuajiruna ala adin nabi. Orang-orang dulu menyewakannya begitu di masa Nabi. Artinya tadi, di masa Nabi itu sudah berjalan sejak dulu sampai Nabi datang masih ada itu. Caranya begitu. Nah, sebagian milih apa? Ma'alal madiyanat. Nanti bagian saya ini yang dekat sungai. Ya jelas subur ya kan? Ya. Dekat saluran. Nah, biasanya yang punya tanah milih itu. Ya, nanti kamu dapatnya yang sana, sebelah sana. Saya yang sebelah sini. Milih yang dekat-dekat saluran air. Nah, akhirnya yang seperti ini mengandung ketidakadilan ya. Mengandung istilahnya kalau dalam bahasa-bahasa ulama, mukhatarah. Mukhatarah itu ketidakjelasan hasil. Ya, dalam arti ini bisa merugikan karena bisa untung. Ya, yang besar satu pihak, yang lain bisa rugi besar. Nah, ini tentu cara-cara yang tidak dibenarkan. Cara-cara yang dilarang oleh Nabi SAW disebutkan di sini oleh Rafi' bin Khadij. Falidhalika zajara anhu. Oleh karena itu Nabi melarang keras cara seperti itu. Ketika Nabi ya tentunya dilapori atau ditanyakan kepada beliau hal-hal tersebut. Nah, terus yang boleh bagaimana? Di sini yang boleh dikatakan ya sebagaimana ditanyakan kepada Rafi' bin Khadij, sahabat itu. Bagaimana kalau upahnya dengan emas dan perak? Ya, jadi berarti ya ini sistem digaji, diupah gitu kan. Ini beda dengan yang kemarin kita bahas itu kan. Kalau kemarin kan persentase ya kan. Kalau ini model gaji upah. Sudah kamu kerjakan, nanti saya kasih sekian dinar atau saya kasih sekian dirham, ya. Kalau dinar emas, kalau dirham perak. Nah, yang seperti itu boleh, ya. Itu yang dikatakan Nabi SAW, amma syai'un ma'lum, atau dikatakan oleh sahabat Khadij, Rafi' bin Khadij, syai'un ma'lum madmun. Sesuatu yang diketahui dan terjamin. Jadi di situ bagi pengelola, ya, ini berhasil atau nggak berhasil, dia sudah bekerja, dia dapat upah. Ya. Nah, ini satu yang diperbolehkan. Ya, kalau sekarang mungkin dengan uang, ya kan, rupiah kalau kita. Kamu kerjakan ini, nanti saya upah sekian. Itu boleh. Atau bisa juga dengan hasil panenan itu. Cuma sesuatu yang jelas dan terjamin. Misalnya nanti kamu saya kasih, misalnya kurma, ini kan. Nanti saya kasih 1 kintal kurma, ya, 1 kintal kurma dari hasil ini. Tapi ya artinya betul-betul hasil, ya. Kalau nggak hasil ya cari ya kurma lain begitu, jangan oh nggak hasil nggak jadi, ya, nggak begitu. Ya nanti saya kasih bisa jadi dari hasil kebun itu atau dari yang lain yang jelas ada upahnya. Dan upahnya tadi, syai'un ma'lum, sesuatu yang diketahui, takarannya atau timbangannya, madmun, dan terjamin. Ya, terjamin. Terjamin, makanya tadi kita katakan, kalaupun dari hasil kebunnya juga boleh. Ya, tapi terjamin. Dalam arti, tadi, andai kok yang dari hasil panenan dimakan hama, ya sudah, ambil dari yang lain. Ya, bukan ketika dimakan hama akhirnya enggak dapat apa-apa orang yang mengelola. Ya. Nah, dari situ juga diperkenankan, ya, diperkenankan. Ya. Nah. Disebutkan di sini, ya, kita baca sebagian faedah yang atau sebagian penjelasan, ya, dari syarahnya. Kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, wa in kanat bi'iwadin fahiya ijarah la budda fiha minal ilmi bil'iwad. Jadi pekerja itu kalau dia bekerja nanti dengan imbalan, nah ini masuknya ke bab apa ijarah, jadi seperti menyewa tenaganya, ya kan? La budda fiha minal ilm bil iwad. Jadi harus diketahui upahnya, ya. Fahiya jaizatun sawa'un akanat bidzahabi wal fiddah, dan itu sesuatu yang dibolehkan apakah itu upahnya dengan emas atau perak, yakni dinar atau dirham, atau mungkin memang emas bukan dalam bentuk dinar, ya, perak bukan dalam bentuk dirham, sama saja boleh. Aw bit'am mimma yakhruju minal ard, atau bahkan dengan makanan atau tadi hasil kebun yang keluar dari kebun itu, ya, tapi dengan catatan tadi, kalau memang keluar, ya, kalau nggak keluar dari mana, ya dari yang lain, begitu. Yang jelas tadi upah tetap dapat. Au min jinsihi au min jinsin akhar, ya. Upah ini pun bisa kalau dari kebun itu ya jelas hasil kebunnya apa, yang ditanam apa. Boleh pula dengan makanan atau dengan apa hasil kebun dari jenis yang lain, dari sumber yang lain. Misalnya di sini nanamnya padi, saya mau kasih upah dia gandum. Ya boleh juga, ambil dari yang lain. Jadi intinya di sini bab upah itu bisa kalau kita sekarang bentuk uang atau bentuk hasil pertanian, semuanya boleh. Dari kebun itu atau selain kebun itu. Ya, intinya pokoknya tadi kata Nabi, kata Rafi bin Khadij, ya, tentunya beliau mengambil dari Nabi SAW, amma syai'un ma'lum, yang jelas sesuatu yang diketahui, kadarnya, upahnya berapa, nominalnya berapa, dan madmun terjamin, ya, tidak ada ketidakjelasan, semuanya jelas dan terjamin. Kemudian diambil kesimpulan pula dari hadis ini. Diambil kesimpulan pula dari hadis ini. Wa bihadza yu'lamu anna jami'al gharari wal jahalati wal mughalabat kulluha muharramatun batilah. Dari sini diambil pelajaran bahwa semua hal yang mengandung ketidakjelasan, dalam arti untung atau rugi, nggak jelas. Dapat atau nggak dapat, nggak jelas. Ya. Kulluha muharramah. Yang seperti itu tidak boleh. Haram. Fahiyya minal qimar. Ya. Wal maisir. Yang seperti itu tergolong dalam perjudian. Wafihima zulmu ahadi tarafain. Dan di situ ada unsur kezaliman kepada salah satu dari dua pihak. Nah, contoh yang terjadi di zaman jahiliyah itu, ya, kamu kerjakan situ, upahnya kamu nanti bagian sana, ya, yang sebelah sini bagian saya, ya. Nah, ini tadi ada unsur ketidakjelasan. Tadi bab panen ya kan, bab panen dan hasil belum jelas. Sehingga di sini juga mengandung kezaliman bila mana terjadi kerugian, ya, mengandung kezaliman pada salah satu pihak. Maka dari itu wasyar'u innama ja'a bil 'adl wal qisti wal musawah bainan nas, syariat itu datang dengan membawa keadilan, li ib'adil 'adawati wal baghdha wa jalbil mahabbati wal mawaddah. Ya, membawa keadilan di antara manusia dan untuk menjauhkan terjadinya permusuhan-permusuhan dan kebencian-kebencian di antara manusia. Wajal bil mahabbati wal mawaddah, dan untuk mendatangkan mawaddah wal mahabbah, saling menyukai, saling mencintai di antara muslimin. Sehingga di sini kita lihat begitu adilnya agama kita dalam tuntunan-tuntunannya, ya, tidak ridho dengan kezaliman kepada siapapun dan bagaimanapun, dan senantiasa menjaga keadilan dan hak-hak semua pihak, ya, menjaga keadilan, hak-hak dan hak-hak semua pihak, ya. Ya, mungkin kiranya materinya sampai sini saja karena ini melanjutkan yang kemarin sebetulnya. Dan untuk berikutnya ini bab yang lain lagi, bab wakaf, mungkin menuntut waktu yang lebih panjang lagi. Ya, sehingga untuk materi kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan ditanyakan.